pasal 10. Sungguh benar kataku ini, orang yang masuk ke dalam kandang domba lewat pagar dan tidak melalui pintu, tetapi memanjat lewat jalan lain, orang itu pencuri dan perampok. Tetapi orang yang masuk melalui pintu, dialah gembala domba. Penjaga kandang membuka pintu untuk dia, dan domba-domba mengikuti suaranya pada waktu ia memanggil mereka dengan namanya masing-masing dan menuntun mereka keluar. Setelah domba-domba itu dibawa keluar, gembala itu berjalan di depan dan domba-domba itu mengikuti dia sebab mereka mengenal suaranya. Mereka tidak akan mau mengikuti orang lain, malah akan lari dari orang itu sebab tidak mengenal suaranya. Yesus menceritakan perumpamaan itu, tetapi mereka tidak mengerti apa yang dimaksudkannya. Maka Yesus berkata sekali lagi, "Sungguh benar kataku ini, akulah pintu untuk domba. Semua yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, tetapi domba-domba tidak mendengarkan suara mereka. Akulah pintu, siapa masuk melalui aku akan selamat. Ia keluar masuk dan mendapat makanan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, untuk membunuh dan untuk merusak. Tetapi aku datang supaya manusia mendapat hidup, hidup berlimpah-limpah. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Orang upahan yang bukan gembala dan bukan juga pemilik domba-domba itu akan lari meninggalkan domba-domba kalau ia melihat serigala datang. Maka domba-domba itu akan diterkam dan dicerai-beraikan serigala. Orang upahan itu lari, sebab ia bekerja untuk upah. Ia tidak mempedulikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Begitu juga aku mengenal domba-dombaku, dan mereka pun mengenal aku. Aku menyerahkan nyawaku untuk mereka. Masih ada domba-domba lain yang juga milikku, tetapi tidak tergolong dalam kawanan domba ini. Mereka juga harus kubawa dan mereka akan mendengarkan suaraku. Mereka semuanya akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku sebab aku menyerahkan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun dapat mengambilnya daripadaku. Aku menyerahkannya atas kemauan sendiri. Aku berkuasa untuk menyerahkannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Itulah tugas yang aku terima dari Bapa-Ku. Karena Yesus berkata begitu, orang-orang Yahudi mulai bertengkar. Banyak yang berkata, "Ia kemasukan setan, ia gila, untuk apa kalian dengarkan dia?" Tetapi ada juga yang berkata, "Orang yang kemasukan setan tidak berbicara begitu. Dapatkah setan membuat orang buta bisa melihat?" Di Yerusalem, orang-orang sedang merayakan hari raya peresmian rumah Tuhan. Pada waktu itu, musim dingin. Yesus sedang berjalan di Serambi Salomo di rumah Tuhan. Ketika orang-orang Yahudi datang berkumpul di sekeliling Yesus. Mereka berkata, "Sampai kapan engkau mau membiarkan kami ragu-ragu? Katakanlah terus terang, kalau engkau sungguh-sungguh Raja Penyelamat." Yesus menjawab, "Sudah kukatakan kepadamu, tetapi kalian tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan atas nama Bapa-Ku memberi bukti tentang aku. Kalian tidak percaya sebab kalian tidak tergolong domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku kenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Aku memberi mereka hidup sejati dan kekal, dan untuk selamanya mereka tak akan binasa. Tak seorang pun dapat merampas mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang sudah memberikan mereka kepadaku melebihi segalanya. Dan tidak seorang pun dapat merampas mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Lalu orang-orang Yahudi mengambil lagi batu untuk melempari Yesus. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kalian sudah melihat aku melakukan banyak pekerjaan baik yang ditugaskan Bapa kepadaku. Dari semua pekerjaan itu, manakah yang menyebabkan kalian mau melempari aku?" Orang-orang Yahudi itu menjawab, "Bukan karena pekerjaan-pekerjaanmu yang baik itu kami mau melempari engkau dengan batu. tetapi karena engkau menghujat Allah. Engkau seorang manusia, mau menjadikan dirimu Allah. Lalu Yesus menjawab, bukankah di dalam buku hukummu tertulis? Allah berkata, kalian adalah ilah. Kita tahu bahwa apa yang tertulis dalam Alkitab berlaku untuk selamanya. Jadi kalau Allah memberi sebutan ilah kepada orang-orang yang menerima perkataannya, mengapa kalian mengatakan, aku menghujat Allah, karena berkata, aku anak Allah. Padahal aku dipilih oleh Bapa dan diutus ke dunia. Kalau aku tidak melakukan pekerjaan yang ditugaskan Bapa, jangan percaya kepadaku. Tetapi karena aku melakukannya, percayalah akan apa yang kulakukan itu, meskipun kalian tidak mau percaya kepadaku. Dengan demikian kalian tahu dan mengerti bahwa Bapa tetap bersatu dengan aku, dan aku tetap bersatu dengan Bapa. Mereka berusaha lagi menangkap Yesus, tetapi ia lolos dari mereka. Yesus kembali ke seberang sungai Yordan, di tempat Yohanes dahulu membaptis, lalu tinggal di sana. Banyak orang datang kepadanya, mereka berkata, Yohanes tidak melakukan keajaiban-keajaiban, tetapi semua yang dikatakannya tentang orang ini benar. Lalu banyak orang di sana percaya kepada Yesus.